Kita lanjutkan ke surat Al-Masad. Ada orang yang berkata, kalau sholat katanya jangan baca surat Al-Masad. Kenapa? Sama semuanya di hadapan Allah. Semua Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas sama-sama firman Allah. Silakan bacakan dalam sholat. Tabbat, arti tabbat celakalah, rugilah. Tabba itu terputus. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abi Lahab. Watabba, dan celaka juga Abu Lahabnya. Kalau tabbat kedua tangannya, watabba keseluruhannya. Ma aghna anhu, tidak ada kecukupan buat dia. Maluhu, harta dia. Wa ma kasaba, dan hasil kerja dia. Harta yang sudah ada, entah hasil kerja dia masa lalu atau warisan dari orang tuanya, enggak ada maknanya buat dia. Wa ma kasaba, dan juga hasil kerja dia tidak ada maknanya bagi dia. Kenapa? Sayasla naran, karena dia akan masuk ke dalam api neraka. Kalimatnya sayasla, dia akan masuk, bukan dimasukkan ya, bukan dilemparkan, bukan digiring, tapi akan masuk. Ini sangat menarik kalau kita renungkan. Kenapa nih? Sayasla naran dzata lahabin, akan masuk ke dalam api neraka yang menyala. Wa mar'atuhu, dan istrinya Abu Lahab juga sama. Dia adalah hammalatul hatab, yang senantiasa membantu Abu Lahab dalam perjuangannya sebagai pembawa kayu bakar. Maksudnya apa? Selalu mengganggu perjalanan dakwah Rasul. Nanti mungkin akan ditemukan sebab turunnya ayat ini. Fi jidiha hablun min masad, dan di lehernya ya ada hablun, ada tali, ada ya kalau bahasa Sunda mah tambangnya ya tali lah gitu, itu di lehernya diikatkan untuk supaya selalu mudah mengambil kayu bakar. Kayu bakar buat apa? Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika dua orang ini menyaksikan Rasulullah berdakwah kemana-mana. Kalimat masad banyak makna ya. Bahwa Rasulullah ketika beliau rumahnya di sini masjid, Rasulullah suka melewat dari rumah ke masjid. Abu Lahab bikin lubang yang sangat dalam. Kemudian di dalam lubang ada ya berbagai macam duri, bangsa, mungkin hal-hal yang membahayakan lah. Kemudian ditutup sehingga rapi, seakan-akan tidak ada apa-apa. Kedua orang ini, Abu Lahab dan istrinya, berharap agar Rasulullah melewati lubang itu, pas menginjak langsung masuk ke dalam lubang. Ingin membunuh dengan cara taktik yang seperti itu. Tapi karena Rasulullah dijaga oleh Allah, maka ketika Abu Lahab bikin lubang di sini, Rasulullah jalan belok. Digeser lagi lubangnya ke sini, Rasulullah jalan belok. Enggak kena-kena juga. Akhirnya hasil usaha dia tidak punya arti. Itu sekilas tentang makna ayat ini. Kemudian sempat juga pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat-dekat, maka Rasulullah memanggil para memanggil masyarakat Quraisy. Dipanggil, pas sudah dipanggil, semuanya sudah datang. kalau yang tidak bisa datang mewakilkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya memang melihat sekian banyak orang-orang Mekah yang sudah berkumpul, maka beliau bersabda, "Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan, Ya Bani Abdul Muttalib, Ya Bani Abni Manaf." Rasul manggil kelompok demi kelompok sampai setelahnya mereka kumpul menuju Rasulullah. Pada waktu itu beliau belum diketahui sebagai Rasul oleh masyarakat Makkah. Belum diketahui pembawa ajaran Tauhid. Maka setelahnya kumpul masyarakat Makkah, Rasulullah bertanya, "Ara'aitukum law akhbartukum anna khaylan takhruju bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqi?" Rasul bersabda, "Bagaimana pandangan kalian kalau sekiranya aku sampaikan berita kepada kalian, berita dari sela-sela gunung ini ada khailan takhruju bisafhi hadzal jabal, ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian, apabila aku beritakan seperti itu, kalau nih kalau aku beritakan kepada kalian ada pasukan dari sela-sela gunung ini yang akan menyerang kalian, kira-kira kamu sekalian percaya kepadaku enggak?" Qalu, maka mereka berkata, "Ma jarabna alaika kadziban." Orang-orang Makkah berkata, "Kami belum pernah mendengar berita engkau berdusta. Kami belum pernah menyaksikan engkau berdusta dan belum pernah dibohongi." Artinya, kalau memang ada berita penting, sampaikanlah, jangan ragu-ragu. Ini sangat luar biasa metodologi Rasul ya. Ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, maka diawali dengan cara atau dengan ungkapan yang membuat mereka penasaran. Sangat penting ini diambil pelajarannya apa ya. Nah, setelah itu Rasulullah baru menyampaikan isi hati beliau, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid." Rasul bersabda, "Gini sebetulnya bapak-bapak, aku ingin menyampaikan berita yang sangat penting, yaitu sesungguhnya aku adalah pembawa peringatan bagi kalian, peringatan tentang bahayanya siksaan yang sangat berat, yang sangat pedih, yang mesti kalian waspadai." Faqala Abu Lahab, Rasulullah setelahnya menyatakan, "Aku ini pembawa peringatan. Hati-hati kalian semuanya." Ketika masyarakat Mekah mau menentang, menentang gimana ya? Tadi udah sepakat kita mengatakan, engkau gak pernah bohong. Tapi untuk menerima, nanti dulu. Siapa kita, siapa dia? Itulah gaya Rasulullah. Sangat penting ini untuk menjadi teori dakwah, terutama kalau khutbah Jumat. Saya sering kalau memberi materi pelatihan khutbah Jumat, ini saya sampaikan. Bagaimana retorika Rasul mengawali pembahasan itu dengan kalimat-kalimat yang membuat masyarakat tercengang. Banyak sekali kalau sedang khutib, imam sedang menyampaikan khutbah, banyak sekali jamaah ngantuk kan. Kenapa ngantuk? Karena memang sejak awalnya saja sudah tidak menarik. Mestinya sejak awal itu membuat orang itu penasaran, biar ngantuknya hilang. Nah, kayak Rasulullah ini, "Lau ara'aitukum lau akhbartukum anna khailan takhruju bisafil jabal akuntum musaddiqin." Lalu setelah itu Rasulullah menyampaikan inni nadhirun lakum baina yadi azabi syadid. Mereka bingung, gimana sikap kita ini terhadap Muhammad nih? Enggak ada yang berani membantah. Akhirnya Abu Lahablah yang berkata, mewakili semuanya. Perkataannya bagaimana? Apakah dia berani membantah apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Enggak. Kenapa? Karena sejak awal sudah mengatakan ma jarabna alayka kadziban. Engkau enggak pernah berusaha sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Tapi ternyata pas apa yang disampaikan itu cukup mengagetkan mereka, mereka bingung. Untuk membantah enggak sanggup, untuk menerima juga enggak sanggup. Yang terjadi bagaimana? Pada bingung, sampailah ke Abu Lahab. Abu Lahab langsung berkata kepada Nabi Muhammad, dan perkataan Abu Lahab sama sekali tidak mengandung bantahan. Tapi dia mengatakan, tabban laka ma jama'tana illa lihaza. Celaka kamu Muhammad. Apakah engkau kumpulkan kami ini hanya untuk ini? Bukan untuk yang lain-lain. Summa qama. Lalu Abu Lahab pergi. Fanazalat hadis surah. Maka turunlah surat ini. Tabbat yada Abi Lahabim wa tabb. Waqad tabba. Ya. Dan tabbat yada Abi Lahab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Waqad tabba. Dan dia memang sudah celaka. Kada qala al-a'mash ila akhir surah. Nah. Mangga silakan, ada yang mau menyampaikan lagi hasil tadabur dari surat ini? Kira-kira pelajaran apa yang patut kita ambil dari surat ini? Ada dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak? Silakan. Ya, mangga lah, Pak Deden lagi. Mic-nya. Mencelakakan Nabi Muhammad. Sudah sibuk tuh. Kemudian setelah itu dia capek sampai lesu tangannya itu. Tapi tidak punya arti hasil kerja dia. Dan yang membuat dia rugi bukan cuma hasil tangannya saja. Hasil pikirannya, hasil pekerjaannya, hasil kakinya, hasil badannya. Itulah kalau watabba. Kalau di sini kan terjemahannya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Kalimat watabba di sini pakai kata kerja masa mendatang, padahal tabba kata kerja masa lampau. Jadi kalimat di sini tabbat yada, tabbat adalah berkaitan dengan masalah perbuatan dia yang sudah lalu melalui tangannya, kekuasaannya. Kan kalimat tangan biasa diartikan kekuasaan. Jadi tabbat yada Abi Lahab bisa diartikan bahwa kekuasaan dia hancur, lumpuh, sudah enggak punya makna lagi. Dan semua pekerjaan dia rugi semuanya. Itu makna watabba. Jadi kalau tabbat pelakunya adalah yada Abi Lahab, dua tangan. Kalau watabba pelakunya Abu Lahab sendiri secara keseluruhan. Selanjutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kalau harta benda disebut tidak berfaedah, ini harta benda yang sudah ada. Sejak sebelum mendengar Muhammad diutus sebagai Rasul, sudah ada kan dia punya harta. Nah, harta-harta yang sudah diperjuangkan sejak dulu, sekarang masih ada, sudah semuanya itu akan hancur, tidak punya makna buat dia, tidak ada gunanya buat dia. Wa ma kasaba, dan juga yang hasil kerja dia saat ini, hasil usaha saat mendatang juga tidak punya arti semuanya. Artinya Abu Lahab ini gara-gara dia menyebut tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, itu membuat dirinya yang celaka, celaka segala-galanya, celaka pikirannya, celaka perasaannya, celaka perbuatannya semuanya. Nah tentu ayat ini kalau kita perhatikan, surat Al-Lahab ini merupakan tipe suami istri yang kerjasama di dalam menghalangi dakwah. Di dalam Al-Quran ditemukan ada 4 tipe komunikasi suami istri. Ini tipe 2 orang kafir, suami istri. Ada tipe suaminya muslim, istrinya kafir, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Di dalam surat At-Tahrim disebutkan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Nah, itu tipe yang kedua, suami saleh, istrinya yang tidak saleh. Tipe yang ketiga, suaminya yang tidak saleh, istrinya salihah. Itulah Fir'aun. Wadaraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Perumpamaan Allah berikan kepada kita berupa keimanan seorang wanita di bawah kekuasaan suami yang kafir. Kemudian yang keempat adalah tipe mukminaini, muslimain. Tipe 2 orang muslim, dua-duanya suaminya muslim, istrinya muslim. Itulah keluarga Nabi Ibrahim dan tentu keluarga Nabi terakhir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memang kerjasama dalam menjalankan tugas Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan dalam Al-Quran manfaat hidupnya untuk masyarakat luas. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina, Rabbi ij'al hadzal balada amina, jadikan negeri ini aman. Dan terbukti hasil perjuangan Nabi Ibrahim dirasakan manfaatnya sampai sekarang oleh umat Islam yang berdatangan dari berbagai pelosok dunia ke Mekah, ke Madinah. Kemudian hasil Abu Lahab bagaimana? Perbuatan dia yang sudah sia-sia, perbuatan dia yang sekarang dikerjakan sia-sia, yang akan datang pun sia-sia. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun tidak bermanfaat. Itulah kalau memang sama-sama dalam menghalangi ajaran Allah. Kemudian bagaimana suami soleh, istrinya tidak soleh. Digambarkan dalam surat Hud, bagaimana Nabi Nuh merintih kepada Allah. Setelahnya menyaksikan anaknya yang tidak soleh terbawa banjir. Menjerit kepada Allah, ya Allah anakku, keluarga aku. Allah langsung menegur, anakmu, keluargamu tidak soleh dianggap keluarga. Jangan sekali-kali lagi ngomong begitu. Engkau mengulang, engkau termasuk jahiliyah. Allah menegur Nabi Nuh. Karena memang komunikasi dengan anak bukan berlandaskan akidah semata. Tetapi juga beliau menghubungkannya dengan komunikasi emosional. Untuk tingkat Nabi Nuh, enggak pantas. Sedangkan yang kebalikan, wanita salihah, laki-lakinya tidak, ancaman dari Allah kepada Fir'aun sangat luar biasa. Yakdumu qawmahu yawmal qiyamah. Dan berita tentang istrinya Fir'aun cukup populer, bagaimana mendapatkan siksaan, tetapi beliau menikmati siksaan tersebut karena ditunggu oleh kenikmatan yang abadi di akhirat. Nah, 4 tipe keluarga dalam Al-Quran. Abu Lahab salah satu di antara 4 itu, yaitu yang bersekongkol dalam perbuatan dosa. Maka celaka dia dan rugi dia dan tidak punya arti apa-apa kehidupan dia. Jangankan untuk keturunannya, untuk dia saja terputus. Mangga, masih ada lagi yang mau menambah? Mungkin kalau ada yang mau bertanya dari hal yang lain, boleh-boleh saja. Iya, silakan. Terima kasih. Ini kajian orang saya.